aplikasi Al-Quran di HP apakah juga merupakan mushaf, dan bila dibaca samakah keutamaannya? Membaca Al-Quran Karim baik melalui mushaf atau melalui hafalan atau melalui HP sama hukumnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka dia mendapatkan satu kebaikan. Jadi apakah dia membaca dengan mushaf yang terbuat dari kertas ya. Jadi hakikatnya itu adalah yang tertulis di dalamnya. Apakah dari kertas atau dari alat elektronik seperti HP itu termasuk. Oleh karena itu seorang apabila dia tidak dalam keadaan berhadas, jangan dia membuka aplikasi mushaf. Apabila dia dalam keadaan berhadas, jangan dia membuka aplikasi mushaf. Karena dia membuka aplikasi mushaf sama seperti dia menyentuh mushaf. Sama seperti dia menyentuh mushaf. Wallahu ta'ala alam bissawab.